Dewan juri yang kami hormati, ini dia penampilan dengan nomor undian 66 atas nama Alama dari Sidoarjo. Muhammad Nabina, Muhammad Nabina, Muhammad ya Oh, Ya badratin min haza kulla kamali mada yu'anfiru an ula kamakali. Hola.